cita-citaku ingin menjadi pahlawan. Mana mungkin aku hanya lelaki. Oh Tuhan, tolong hambamu. Aku tak sudi jadi bapak pahlawan. Cita-citaku ingin jadi Bu Ahmad. Mana mungkin aku hanya lelaki. Oh ibu, jangan paksa aku. Aku tak sudi jadi bapak aku boleh memilih sebelum dilahirkan. Betapa enak menjadi perempuan, tinggal membuka aurat, lelaki bekerja keras untuk mendapatkannya. Cita-citaku ingin menjadi tomboy. Mana mungkin aku hanya lelaki. Oh Tuhan, tolong hambamu. Aku tak sudi jadi lelaki tomboy. Cita-citaku ingin jadi lesbian. Mana mungkin aku hanya lelaki. Oh ibu, jangan paksa aku. Aku tak sudi menjadi homo. Perjuangan belum selesai. Maka dari itu we'll be right back. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Di mana ada kemaluan, di sini ada persoalan.